Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmalah wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Bismillahirrahmanirrahim rahimahullahu ta'ala. Wa la farqa bayna an takuna al-fa'idatu jadidatan aw ma'lumatan. Saat yang ketiga dari kalam adalah al-mufid, jadi ma'afada fa'idatan, yang memberikan fa'idah. Yang beliau sebutkan bihaitsu la yatasawwafu ba'dahu ila ghairihi as-sami', la yatasawwafu ba'dahu ila ghairihi. Dan faedah di sini itu rahimahullah tidak beda apakah faedah-faedah jadidah, faedah yang baru tidak diketahui sebelumnya oleh pendengar. Oh, maklumat tentu faedah sudah maklum yang sudah diketahui oleh pendengar. Contohnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, falakulta as-sama'u faqana. Ya, langit itu di atas kita. Ini kalam, walaupun faidah yang disebutkan adalah faidah maklumah. Semua orang tahu langit di atas. Karena kalaman ini adalah kalam ma'annahu maklum. Padahal itu satu yang maklum. Demikian juga al-ardu tahtana. Ya, bumi itu tanah di bawah kita. Ini pun kalam. Kalamun mufid. Walaupun isinya adalah sesuatu yang maklum. Allah rahimahullahu ta'ala, ka'annana wal ma'u min haulina qawmun julusun haulahum ma'u. Seakan-akan kita itu, ya, air ada di sekitar kita. Qawmun julusun, ya, satu kaum yang sedang duduk-duduk, haulahum ma'u. Di sekitar mereka ada air. Ini kata beliau rahimahullah, kalam mufid. Kalimat yang memberikan faedah. Ma'anna hadza tahsilu hasilin. Padahal isinya adalah, ya, menyebutkan sesuatu yang telah jelas. Kenapa? Karena idza kana al-ma'u haulakum, kalau air itu di sekitar kalian, maka otomatis fa antum julusun haulal ma', ya, berarti kalian itu duduk-duduk di sekitar air. Intinya yang penting kalimat tersebut afadas sami', memberikan faedah kepada pendengar. Dengar la yatasawwaf in la yatatalla', tidak lagi mencari-cari, menunggu-nunggu, ya, kalimat lanjutannya, karena sudah memberikan faedah. Apakah faedah tersebut faedah jadidah atau faedah yang maklumah. Qalatul rahimahullah ta'ala qawluhu bilwad'i. Ini syarat yang keempat. Al-lafzul murakkabul mufidu bilwad'i. Qala muraduhu bil wad'i amran. Ini maksud dengan wad' itu ada dua perkara. Kalau di itu putusaniyah mungkin disebutkan cuma satu. Bil wad'i arabi di sini disebutkan dua. Al-awwal an yakuna al-wadi'u lahu qasidan wad'ah. Memang yang mengucapkannya, meletakkannya, ya, berniat untuk meletakkan kalimat tersebut, ya, berniat untuk mengucapkan kalimat yang diucapkannya. Ini yang disebutkan oleh Al-Ahdal dalam Kawakib. Ma'anal wad' adalah al-qasid. Ya, seorang mutakallim memang berniat, bermaksud dengan ucapan-ucapkannya. Sehingga fakharaja bidzalika kalamu sakran wal majnun wan naim wal hadi, sehingga keluar dengan syarat ini ya kalam, ucapan yang keluar dari orang mabuk, orang gila, orang tidur, orang yang ego, hadza la yusamma karam. Ini ucapan-ucapan mereka ini tidak disebut, tidak dinamakan kalam. Kenapa? Li'anna wadi'ahu laisa qasidan lahu. Karena yang meletakkannya, mengucapkan, yang mengeluarkan kata-kata tersebut tidak punya niat untuk bicara. Dia sedang mabuk, dia sedang gila, dia sedang tidur, dia sedang ego. Afan yang kedua, an yakuna bil wad'il arabi. Ya. Bil wad'il arabi yang disebutkan oleh Muhyiddin dalam tulisannya, maksudnya menggunakan lafaz-lafaz yang biasa digunakan oleh orang Arab. Menggunakan lafaz-lafaz yang orang-orang Arab ya menggunakan untuk satu makna tertentu. Bil wad'il arabi dengan bahasa Arab. Waraja'ana kalamun yufidu fa'idatan la yatasawwafu sami' ba'daha ila syai'in. Kalau datang kepada kita satu kalimat yang memberikan fa'idah, yang mana pendengar tidak lagi menunggu sesuatu yang lain setelah berhentinya dia bicara. Artinya lafaz muraqab mufid. Lakinnal araba lafhamuna. Tetapi orang-orang Arab tidak memahaminya karena tidak menggunakan bahasa mereka. Ya. Dengan bahasa ajam. Fa innahu la yusamma kalaman, maka tidak dikatakan kalam dalam istilah nahwiyyin. La budda an yakuna bil wadi'il arabi, maka syarat kalam dalam ilmu nahwu, dalam istilah nahwiyyin, harus dengan wadi'il arabi, bima'na annahu mutabiqun lil lughatil arabiyyah, sesuai dengan bahasa Arab yang disebutkan Muhyiddin dalam tafsirnya ini dengan al-fadh al-musta'malah. Ya, itu lafaz-lafaz yang orang Arab menggunakan satu makna tertentu. Wa illa lam yakun kalaman indan nahwiyyin. Wa illam yakun kadzalik, wa illam yakun bil wajh arabi, jika tidak dengan menggunakan bahasa Arab yang biasa digunakan orang-orang Arab, maka itu bukan kalam menurut ahli nahwu. Idzan al-quyudu arba'atun. Ya, qaid, ini syarat-syarat kalam dalam istilah nahwiyyin itu ada empat. Lafaz murakkab mufid lawan. La yakunul kalamu kalaman illa bihadihil quyudil arba'ah. Tidaklah satu kalimat dikatakan sebagai kalam dalam istilah nahwiyyin ahli nahwu kecuali ketiga empat kaid ini, empat syarat ini ada padanya. Qala rahimahullahu ta'ala, idza qala qailun, bila ada orang berkata bismillahirrahmanirrahim, hal hadza kalamun am ghairu kalam, apakah bacaan kita bismillahirrahmanirrahim itu kalam, kalimat sempurna yang terpenuhi empat syarat di atas, atau bukan kalam? Jawabannya kata beliau rahimahullahu ta'ala, itu adalah kalamun, kalam. Hal huwa murakkabun min kalimataini faktsar haqiqatan aw taqdiran? Pertanyaan berikutnya, apakah kalam yang kita ucapkan ketika membaca bismillahirrahmanirrahim itu kalam yang murakkab tersusun dari dua kata atau lebih secara hakiki atau takdiri? Hakikatan atau takdiran? Jawabannya takdiran. Ya, liana takdir bismillahirrahman atau bismillahirakra'u, bismillahirrahmanirrahim akra'u, atau perbuatan yang sesuai dengan yang sedang dilakukannya. Ya, sering kali kita membaca kitab-kitab, terus kitab-kitab Sunan rahimahullah, bahwasanya ketika mengi'rab bismillah itu ada muta'alliq yang mahdhuf. Ya, fi'il muta'akhir, fi'lun khas. Ya, muta'akhir yang munasib lil maqam. Fi'il yang muta'akhir yang sesuai dengan keadaan ketika membaca. Kalau dia sedang membaca, maka takdirnya bismillahi aqra'u. Kalau dia mau makan, baca bismillah, bismillah berarti akulu. Kalau mau nulis, bismillah berarti takdirnya bismillah aktubu. Fi'il ya, yang muta'akhir yang munasib di maqam. Sehingga ucapan kita bismillah, bismillahirrahmanirrahim itu kalam, karena di situ ada muqaddar, ya, sesuai dengan maqam, bismillahi aqra. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Law lam tuqaddar aqra ma sara kalaman." Kalau seandainya tidak ditakdir ada kalimat aqra, maka bukan kalam. Namun ketika kita membaca bismillah, di situ ada ya muta'alliq yang mahdhuf, yaitu fi'il yang khas, yang muta'akhir, yang munasibun dil maqam. Itu bisa dilihat di syarah-syarah beliau rahimahullah di kitab-kitab yang sering kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala, wa li hadza law taqulu, oleh karena itu kalau kita membaca atau kalau kamu mengucapkan ar-rajulul qadirul bari'ul fahimu, iya, empat kata. Ar-rajulu dikasih tiga sifat, al-qadiru, al-bari'u, al-fahimu. Ta'ti bi asmin adida, bahkan kau datangkan banyak sifat lagi. Iya, al-qadiru, al-bari'u, al-fahimu, al-alimu, fadilu, ghaniyu, dan seterusnya. Ini la yusamma hal karama, tidak dinamakan sebagai karam, hatta ta'tiya bisyai'il mufid, sampai kamu datangkan sesuatu yang memberikan faedah. Apa khabarnya? Kalau baru ar-rajulu mubtada, al-qadis seterusnya na'at, mana khabarnya? Sampai datangkan apa yang memberikan faedah. Kenapa? Lianna sami'a la yazalu yatatalla'u au yatasawwafu ila syai'. Anak, selama kamu masih ngasih sifat, walaupun banyak sifatnya, ar-rajul, qadirul, barul, fahim, seterusnya, mereka pendengar masih menunggu-nunggu, terus menunggu, ya, menginginkan, ingin tahu apa, ya, khabarnya, beritanya, apa faedahnya, sampai kamu berikan khabar yang berikan faedah. Ya, syaratnya empat, lafaz murakkab mufid, kemudian bilwadil Arabi. Allahu a'lam. Wassalamualaikum.